الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد teman-teman, sesering yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang membahagiakan sekali. Malam hari ini saya ditemani anak muda yang istimewa di negeri ini. Anak muda pilihan. Di sini berkumpul banyak aktivis. Mereka-mereka yang semangat menegakkan Islam di bumi Allah di Indonesia ini. Yang dituan rumahi oleh teman-teman Libya. Yang saya sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman Libya, yang teman-teman Libya sesungguhnya menjadi tongkat dakwah di negeri ini. Untuk itulah maka satu pertemuan yang menarik buat saya malam hari ini, dan satu hal yang sangat membahagiakan ketika di pertemuan ini mungkin yang paling tua saya dibanding antum semua ini. Dan dakwah itu memang seperti ini. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat surat Al-Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, beliau menyampaikan, dan begitu pula dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pendukungnya adalah anak-anak muda, fityah. Kemudian bahkan beliau menyampaikan, adapun orang-orang tua dari kalangan Quraisy itu rata-rata mati kafir. Itu bisa list datanya itu. Bagaimana orang-orang Quraisy yang tua banyak kan mati kafir. Jadi kalau dakwah ini sudah dikelilingi oleh anak-anak muda itu sudah benar. Sudah tepat. Hanya tinggal anak muda ini mau dibawa kemana. Hari ini kita akan membicarakan malam ini tentang mengatasi pemikiran radikal dalam sejarah Islam. Cuma karena saya didampingi oleh seorang ustadz besar di sini dan teman-teman juga calon ustadz dan ustazah luar biasa, saya tidak mau menggurui antum. Malam ini saya tidak mau menggurui antum, tapi malam ini saya mau mengajak antum untuk berpikir materi ini. Baik, maka dari itu siap-siap berpikir, bukan siap-siap menerima materi dari saya. Ya, beda. Beda rasanya. Kalau siap menerima materi saya, itu tinggal dengerin, direkam, selesai kan. Bahkan nanti tidur taruh aja rekaman di sini, selesai juga itu. Tapi kalau diajak, kalau saya menyiapkan diri untuk berpikir, nah siap berpikir. Ini betulan ya materinya, bukan saya mengajari antum. Paling sifatnya informasi sebagian. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya mengatasi pemikiran radikal dalam sejarah Islam. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini catatan awal saya. Yang pertama bahwa ini materi ini bukan respon terhadap sebuah kelompok. Ini bukan respon terhadap sebuah kelompok. Tapi ini sebuah manhaj di generasi terbaik Islam dulu. Jadi ini kenapa saya katakan ini? Ini pelajaran buat semua kita. Karena hari ini kita seringkali dicekoki oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis. Akhirnya kita diajak, akhirnya terbiasa kita berpikir dengan cara pragmatis. Wong perasaan saja sekarang pragmatis kita, ya? Oh ya, dan itu bahaya sekali. Makanya tadi kata pembawa acaranya ada istilah galau juga muncul akhirnya. Karena akhirnya kita menjadi orang yang pragmatis dalam segala pikiran kita, perasaan kita, itu semua bahaya. Akhirnya yang muncul adalah responsif. Jadi kalau ada masalah itu baru direspon rame-rame. Nah ini saya Saya anggap saja saya bicara dengan teman-teman Libya karena tuan rumahnya Libya, walaupun di sini saya tahu ada banyak teman-teman yang lain. Gak apa ya? Karena ini bagian dari tonggak penting di negeri ini, bukan lain tidak penting. Tapi saya ingin katakan bahwa dalam sejarah Islam, kalau antum baca, antum belajar, di mana-mana ketika orang syariahnya beres, maka negeri itu bisa diharapkan kebaikannya. Itu hanya tinggal nunggu waktu untuk bangkit dan besar. Tapi kalau orang syariahnya bermasalah, itu negeri tinggal dikubur saja, Pak. Betul ini. Antum baca secara Islam, saya bisa tunjukkan datanya dengan sangat detail. Bahkan negeri yang sudah sangat terpuruk, itu asal ada orang-orang yang berpegang kuat, kokoh, tidak berpikir pragmatis, tidak responsif. Karena kalau responsif tadi, begitu ada masalah baru pada merespon, itu tidak menarik. Karena itulah maka siapkan konsep, bukan respon. Kalau cuma respon itu, responsif itu tidak menarik. Dia hanya diperlukan sesaat saja. Karenanya nanti kalau kita terbiasa responsif, lagi-lagi kita berbicara bukan berdasarkan ilmu nanti. Biasanya seringkali cuma antum kalau di Libya saya tak yakin. Pertimbangan maslahat mudorot itu bukan pertimbangan nomor satu dalam syariat, betul? Nomor satu itu bukan nomor satu. Enggak, pertimbangan mizaniyah maslahat mudorot itu. Itu di Libya itu antum diajar itu nomor satu atau bukan nomor satu? Dalam landasan syariat. Apa Ustaz? Nih saya enggak tahu, saya nanya masalahnya kan waktu ulamanya enggak menimbang kalau ada sesuatu, sebuah masalah gitu ya. Oke. Okay. Ini timbang nih maslahatnya, mudorotnya. Ini kalau di syariat, di landasan ilmu syariat yang untuk belajar di Libya. Pertimbangan maslahat mudorot itu nomor satu atau bukan nomor satu? Hah? Kan banyak orang syariah saya. Nanti kalau saya jawab saya salah gitu ya. Apa? Apa Ustaz? Bingung, dengan pertanyaan juga bingung ya. Bayangkan saja, antum pertanyaannya saja bingung lagi jawabnya ya kan? Kebayangkan antum ya. Enggak, ini betulan. Kenapa? Ini saja kita tidak menemukan. Kita belum menemukan alurnya. Maka saya ingin mengajak tadi, yuk jangan berpikir pragmatis. Siapkan konsepnya. Teman-teman syar'ilah yang harus menyiapkan konsep kalau kita masih mau menjadikan syariat ini sebagai panglima. Kecuali itu cuma jargon ya, jargon kami umpamanya, itu baru gak menarik. Baru gak menarik. Atau umpamanya jargon kami paling depan bukan syariat, itu lebih tidak menarik lagi. Ya kan? Oh iya, ngapain anak Libya gabung kami kalau gitu? Kalau ternyata kami bukan syariat panduan depannya. Oh iya. Justru ketika muncul, karena saya ikut dalam apa namanya, ya paling gak ikut-ikutan lah ya. Tahu ketika kami baru hadir saat itu. Tapi bagaimana kami pertama masuk Libya ya. Dan itulah maka saya gak tahu sekarang hari ini apa nasibnya. Tetapi yang jelas bahwa kalau bukan syariat yang dikedepankan tidak menarik. Baik, antum jawab aja lah masalah mudarat. Antum jawab, antum pikir-pikir itu pertanyaan apa itu arahnya gitu ya. Karena kalau itu bukan nomor satu, jangan di nomor satu kan, itu maksud saya. Maksud segala hal pembahasan ini masalah atau mudorot, Pak? Sih, ya kan? Karena kadang-kadang wahyu, ayat, antum lihat, ayat bicara, hadis sahih, gitu kan? Antum tidak tahu karena ada masalahnya di mana nih, Pak? Betul kan? Antum di syariat itu tahu, ketahui. Ini hikmah syariatnya kita, hikmahnya kita tidak tahu, Pak, dari syariat ini. Betul kan? Bagaimana orang antum tidak tahu hikmahnya terus antum mau menimbang masalah mudharat kan gak bisa. Oh kita gak tahu aja hikmahnya kayak apa. Maka dari itulah. Jadi kalau yang bukan nomor satu jangan di nomor satu. Tapi kalau segala hal pembahasan nomor satu selalu masalah mudharat, masalah mudharat, masalah mudharat, kemana anak Libya gitu. Betul ya. Mudah-mudahan antum mulai bingung. Mudah-mudahan karena udah kelihatan mulai bingung. Baik. Yang kedua, pembahasan ini yang akan saya sampaikan ini tidak masuk ranah rekayasa juga konspirasi. Saya tidak bahas pembahasan konspirasi, rekayasa, karena ranah ini pembahasan tentang pemikiran radikal sangat rawan ditunggangi oleh konspirasi, oleh rekayasa. Tapi bukan itu yang sedang saya tidak membahas konspirasi, saya tidak membahas tentang rekayasa, gitu ya. Dan saya termasuk orang yang selalu mengikuti sekecil-kecil apapun gitu, semampu saya, perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Jadi saya tahu persis itu. dengan semampu saya, kemampuan saya. Untuk itulah maka saya katakan bahwa ini pembahasannya tidak masuk dalam pembahasan, tidak kita, saya tidak akan membahas tentang masalah konspirasi, tentang rekayasa di balik itu, tidak itu bahasanya. Baik. Yang ketiga, menyayangkan, lagi-lagi mohon maaf di versi saya, menyayangkan tidak hadirnya ulama hari ini yang mampu memberi bimbingan dan panduan bagi semua di negeri ini. Sekarang saya beri contoh. Ketika, mohon maaf sekali lagi. Ketika mereka-mereka yang menjadi acuan agama di negeri ini ramai-ramai deklarasi, umpamanya menolak pemikiran, sebuah pemikiran, bahkan mungkin pemikiran radikal bawahnya atau pemikiran sesat, apakah itu yang diharapkan oleh masyarakat? Rame-rame di setiap kota membuat deklarasi, deklarasi menolak ini, deklarasi menolak ini. Apa itu yang pernah dilakukan oleh ulama salafus soleh dulu ketika mengawal negeri dan masyarakatnya? Saya tidak mengecilkan, tetapi seharusnya dengan sekian banyak orang yang bernaung bahkan di bawah lembaga-lembaga resmi agama, lembaga-lembaga resmi apalagi ulama lah apapun namanya, seharusnya menghadirkan panduan-panduan sesuai dengan panduan syariat ini apa yang harus dilakukan. Bukan hanya kepada masyarakat, bahkan pada negeri ini, pada negeri ini, pada masyarakat. Ini tiga catatan, poin catatan pertama saya. Dan kita akan masuki karena di dalam sebelum itu ini sekedar mengawali untuk antum berpikir. Karena tadi saya bilang saya tidak ngasih materi sekedar materi, tapi minta antum saya antum berpikir. Nanti berpikirnya ada tujuannya. Bagaimana menurut antum? Umpamanya satu, solusi di negeri ini dengan cara memburu, menembak mati di tempat bahkan untuk menumpas sekaligus langkah preventif. Pertanyaan bukan? Sudah ada jawabannya. Mengatasi pemikiran radikal, udah tembak-tembakin aja pak, selesai. Tembak, tangkap, tembak, tangkap. Saya mau jawab. Saya bilang tadi, saya ngajak antum berpikir. Materi mau nanti belakang gampang itu. Poin 2. Negeri ini membentuk badan anti teroris dan bekerja sama dengan negara-negara adidaya bahkan. Baik. Tuh punya komentar? Karena dalam inilah. Inilah pentingnya teman-teman Libya di sini, mohon maaf. Ini pentingnya antum di sini. Siapa yang mau memberikan panduan syariat kalau bukan antum? Siapa mau memberikan panduan syariat? Kalau tidak syariat yang memandu, itu berarti kepala kita masing-masing. Kalau kepala kita masing-masing, ya sudah. 10 orang, 10 ide. Ya. 10 orang, 10 pendapat. Habis itu kita diskusi habis-habisan. Sampailah kita pada sebuah titik yang belum tentu cocok sesuai dengan syariat. Itulah kenapa tadi saya katakan seharusnya teman-teman Libya itu duduk di tempatnya, di kursinya, gak usah bergeser-geser, atau di situ aja duduknya. Teman-teman di kampus lain, di kampus-kampus lain yang ada hari ini datang, atau kami di tempat lain juga, silakan tanya kepada teman-teman Libya di kursinya teman-teman Libya itu. Jangan disuruh mereka pindah dari kursinya, biar di situ aja duduknya. Karena kalau ini tidak ada jawabannya secara syariat, akhirnya lagi-lagi kita akan ngarang. Jawaban ngarang itu bahaya. Oh iya, apalagi kalau sudah bicara tentang masalah panduan hidup masyarakat umat banyak. Mata'umu bihil balwa. Gitu ya? Wah, bahaya. Bahaya. Apa pendapat anda? Ketika umpamanya media negara ini sering munculkan seseorang yang merupakan bekas anggota mereka, kelompok mereka umpamanya, untuk berdialog dan mengungkap tentang mereka sendiri. Ini orang sudah keluar, kan? Kemudian dia datang bicara di media, dia bahkan dia dipakai oleh negeri ini untuk mengungkap itu, kemudian dijadikan dia corong bicara. ini tidak, ini semua ada panduannya, bukan ngarang. Untuk menjawabnya tidak ada yang ngarang, ada panduannya. Nanti aku tahu panduannya. Gitu. Satu lagi, saya kasih cuma 4 saja. Bagaimana dengan kampanye deradikalisasi yang bahkan masuk ke pesantren-pesantren hari ini? Kita teman-teman ini banyak yang dari pesantren, bukan? Ya. Jangan-jangan mungkin sudah masuk juga pesantren antum program ini, deradikalisasi. Dulu waktu saya masih di Madinah, begitu gedung WTC Amerika runtuh itu, dulu salah seorang dosen kita, saya ingat saya, seorang dokter lulusan Amerika, kalau saya nggak salah ingat, itu beliau mengatakan begini, dan beliau, dan itu rata di Saudi, saya ingat saya waktu itu para da'i, para ulama, para ilmuwan, itu beramai-ramai untuk membicarakan, mempertahankan kurikulum Saudi waktu itu. Kenapa? Karena yang saya sempat dengar adalah bahwa begitu runtuh, itu kan para tersangkanya mulai nuding ke Saudi diantaranya. Setelah itulah kemudian mulai muncul kabarnya, yang saya dengar kabarnya, mulai muncul isu agar Saudi menghapus 3 kata dari semua kurikulumnya, dari TK sampai S3. 3 kata saja, Yahudi, Nasrani, Jihad. Antum hapus 3 kata, itu antum hapus berapa ayat dalam Quran? Betul kan? Dari itu, jadi saya tidak tahu program deradikalisasi kan itu pikir saya siapa yang buat kurikulumnya, okay? Makanya harus teman-teman harus berikan panduan kepada negeri ini dan kepada umat ini. Ini hanya contoh pertanyaan dari sekian pertanyaan yang lain yang kalau belum ketemu jawabannya di kita, mari kita lihat apa yang kita bicarakan sekarang ini. Dan nanti di akhir antum yang simpulkan. Siap ya? Antum simpulkan sendiri. Di akhir antum simpulkan sendiri, saya sampaikan saja materinya. Karena waktunya juga tidak lama sudah. Setengah jam lagi paling lama. Ya, betul saja. Setengah jam lagi paling lama. Ya. Baik. Jadi ini membukanya, nanti di akhir antum simpulkan. Saya sediakan satu slide kosong untuk antum menyimpulkan. Supaya semua teman-teman tahu bahwa negeri ini perlu orang-orang anak muda seperti antum yang tadi memikirkan solusi buat umat ini, buat negeri ini, tapi dengan panduan syariat. Baik, kita mulai. Kalau berbicara tentang pemikiran keras dalam Islam, ada muncul istilah khawarij. Pasti bahasa itu pembahasan tentang pemikiran radikal, pemikiran keras itu pasti muncul khawarij. Pembahasan tentang khawarij, dan karena khawarij itu ya pembahasan kelompoknya, pembahasan tentang mereka sudah ada sejak di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya banyak, saya nukilkan cuma 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa ayna ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra liman qatalahum yaumal qiyamah. Mohon maaf saya terjemahkan karena saya sudah menduga ada yang bukan dari Libya, jadi saya tidak menghina teman Libya, mohon maaf ya. Akan datang di akhir zaman ada sekelompok orang hudatsaul asnan, di ciri pertama ya, masih muda usianya, sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam itu aslinya kan kalimat safih. Safih itu kan itu bodoh sebenarnya, Pak. Safih itu belum matang akalnya, tetapi dia punya ahlam. Apa ahlam? Mimpi. Wah, mimpi besar, tapi ternyata itu sebenarnya halusinasi. Baik, dia bukan cita-cita. Sufahaul ahlam itu macam halusinasi. Baik. Yaquluna min qawli khairil bariyah, yang mereka sampaikan itu adalah perkataannya manusia terbaik, Rasulullah SAW. Kalau bicara isinya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Yamruquna minal islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, mereka keluar, melesat keluar dari Islam ini seperti halnya keluarnya anak panah dari busurnya. Itu dilepas itu, sudah, pisah dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak pernah melampaui tenggorokan mereka. Iman, pembahasan iman itu berhenti di tenggorokan, kan? Gak pernah turun ke hati. Jadi sebenarnya hanya jago dalam masalah bicara. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluh. Dimanapun kalian jumpai mereka, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajra. Sesungguhnya membunuh mereka itu ada pahalanya. Liman qatalahum yaumal qiyamah, bagi siapapun yang membunuh mereka di hari kiamat. Baik. Jangan sepulang dari sini nanti antum bunuh orang, ya. Enggak, saya ditangkap polisi besok. Ini Pak, kemarin kami dengar kajian Ustaz Budi Azhari yang ngisi, kan. Besok saya dicari ke rumah polisi, kan. Pahami hadis dengan sebaik-baiknya, karena antum tahu tidak mungkin memahami sebuah teks nas hanya dengan satu teks, betul? Itu yang diajari di antum, kan? Makanya hati-hati. Saya juga aneh juga kalau teman lipia satu ayat disimpulkan, satu hadis disimpulkan, ya kan. Baik, pahami satu teks seutuhnya. Bukan itu pembahasan kita malam ini, karena pembahasan kita malam ini itu saya tidak bahas tentang ciri khosnya, kan. Kita akan bicara tentang bagaimana mengatasinya. Hadis yang kedua, karena saya cuma bawakan dua hadis Nabi SAW. Hadis yang kedua, yakhruju fikum qaum tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akan muncul di antara kalian sekelompok orang yang kalian merasa minder kalau melihat sholat, siam, amal. Itu kalau kita bandingkan dengan mereka, wah kita ini enggak ada apa-apa dibanding mereka. Artinya mereka ahli ibadah, itu bisa bayangkan itu. Mereka ahli ibadah. Ahli ibadah artinya sholatnya banyak, puasanya banyak, baca Qur'annya banyak, amal mereka banyak. Ketika kita bandingkan itu kita merasa enggak ada apa-apanya amalnya. Tapi bayangkan tadi, ini hadis berhubungan dengan hadis yang sebelumnya, ya murukuna minal Islam kama ya murukusahmu minar romiyah. Ini juga panduan tentang betapa kemudian ada orang-orang yang beribadah ternyata keluar dari Islam, melesat keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busur. Baik, saya tidak jelaskan hadis ini, ya. Ini bahasan nanti antum pelajari saja sendiri lebih detail tentang khawarij dalam Quran, dalam apa ada atau tidak, dalam hadis ada atau tidak, antum kaji detail, silakan antum kaji. Baik, kita berikutnya. Saat Gubernur Khorasan untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat itu, karena materi kita saya ambil judulnya dari Ali bin Abi Thalib bin Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya Gubernur Khorasan dan mereka berhadapan dengan kelompok ini. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, kelompok ini setiap dihabisi dia akan muncul lagi. Setiap dihabisi dia muncul lagi. Di hadis Nabi SAW. Maka itulah kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz pun dalam pemerintahnya juga menghadapi kelompok itu di masyarakat. Gubernurnya yang di Khurasan mengirim surat. Ini isi suratnya. Innahum la yuslihuhum illa saif wassawm. Mereka ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan pedang dan cambuk. Isi kirim suratnya. Dia artinya dia minta izin ke khalifah, izinkan saya melakukan tindakan ini. Ditangkapi, sabet pakai pedang atau dicambuk. Oke? Untuk tahu jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ah, lihat jawabannya. Kadapta. Kadapta apa artinya? Hah? Saya salah terjemah atau gimana? Ini saya yang terjemah. Kadapta artinya apa? Saya tulisannya kamu salah, bukan kamu dusta. Bukan kamu bohong, kamu salah. Kenapa? Karena kata kadzib itu, kata kadzib itu ternyata di literatur lisan sahabat dan salafus saleh di awal dulu itu ternyata tidak selamanya berarti dusta, tapi terkadang berarti akhta. Anda belajar itu. Karena dia itu makan kaget ketika dialog antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Abbas. Aisyah mengatakan kadzab. Masa ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ke Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berdusta? Ya? Itu makanya belajar syariat itu harus detail itu. Makanya saya bilang antum yang gelipnya duduk di kursi antum, gak usah kemana-mana. Kerjaan antum banyak. Gak usah keluyuran, ya kan? Keliling-keliling, semua teori, semua kitab-kitab lain, kitab antum tinggal. Begitu orang nanya kursinya kosong, kok gak ada, ya kan? Ustadznya lagi ngaji fikih Adam Smith. Iya. Iya. Lagi sedang mengkaji siasah Marxis Lenin. Hilang, Pak. Begitu orang nanya, Pak, saya mau nanya tentang siasah syariah Al-Hakam Sultaniyah Al-Mawardi. Oh, gak ada, kursinya kosong, ulamanya pergi, kan? Makanya saya bilang nggak usah kemana-mana. Di situ tempat antum. Oh, ini urusan bahasa aja, kan? Ya? Baik, kadzab. Bal yuslihuhumul adl wal haq. Fabsud dhalika fihim. Wa'lam anna Allah la yuslih amal al-mufsidin. Kata Khalifah Abdul Aziz, jawabannya adalah salah. Kamu salah. Mereka bisa diperbaiki dengan keadilan dan kebenaran. Lihat kalimatnya. Keadilan dan benar. Maka lakukan itu, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Mereka bisa. Innallaha la yuslihu wa'lam annallaha la yuslihu amal al-mufsidin. Jadi teman-teman dirahmati Allah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala memiliki konsep itu di zamannya. Kalau namanya Khawarij, dia muncul di zaman manapun pasti nyusahin. Pasti. Dia menyusahkan masyarakat, membuat masyarakat ketakutan, dan dia menyusahkan negara. Repot negara ngurusi mereka itu. Khawarij sepanjang sejarahnya, antum baca, kalau ada yang mau nulis, ini saya usulkan, yang mau nulis bahas, antum usul aja. Al-Khawarij Abrat Tarikh. Antum tulis judul itu, besok saya mau belajar sama antum. Betul, menarik. Itu jauh lebih manfaat untuk zaman ini. Kenapa? Antum lihat sih. Zaman ketika semakin tidak adil, tidak ada poinnya. Semakin tidak adil, semakin subur Khawarij. Maka antum lihat negeri ini, kecuali antum sepakat bahwa Indonesia adil. Lagi makanya, kak berarti tulisan antum ditunggu. Itu jauh lebih manfaat, ya kan? Sangat manfaat itu. Bukan nilai tidak manfaat, itu sangat manfaat. Tulis itu sampai antum punya poin panduan-panduan detail ini. Siap? Angkat tangan yang mau tulis. Siap. Buat baca. Atau tulis tuh. Ada tiga orang yang akan tanya. Doa Allah berkahi ilmu antum tahu. Baik. Antum tahu hasilnya. Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ini hasilnya. Begitu dia buat kebijakan itu. Hasilnya. Ini salah satunya. Falamma balagat al-khawarij siratu Umar bin Abdul Aziz. Wa ma rad minal madalim. Ijtama'u faqalu ma yanbaghi lana an nuqatil hadha ar-rajul. Lihat hasilnya. Ketika orang-orang Khawarij itu mendengarkan bagaimana kiprah Umar bin Abdul Aziz sepanjang memimpin yang sangat dahsyat itu. Ya kan? Karena Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya 29 bulan memimpin negeri sebesar itu. Ada yang tahu besarnya negeri Umar bin Abdul Aziz? Antum cari tahu. Biar nanti gak bunyinya gini. Itu kan ini Pak, ini kan Indonesia luas sekali. Jadi kita ini merasa sok luas, ya kan? Sok kaya, sok subur, padahal gak kaya kan? Ya, luas juga. Kalau makanya saya bilang, siapa yang tahu? Antum cari makanya, seberapa wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz supaya antum tidak bicara begitu. Jangan ikut-ikut juga, oh ya Pak negeri ini luas. Enggak. Antum baca. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dan dia negeri seluas itu, dalam keadaan banyak sekali masalah yang ditinggalkan oleh tiga khalifah sebelumnya. Masalah sebesar itu di negeri itu selesai hanya dalam waktu 29 bulan dan beliau wafat selesai. 29 bulan. Penting itu yang untuk pikirin, ya kan? Kami menghasilkan konsep bagaimana siapapun pemimpinnya negeri ini 29 bulan selesai. Mana caranya ini, Pak? Saya kasih blueprintnya. itu mendingan antum kerjakan. Cuma demo sana sini gak jelas. Silahkan demo, antum demo silahkan demo ya. Cuma maksud saya, biarkan sebagian teman-teman duduk di situ. Itu kan ayat dalam Quran. Jangan semuanya keluar. Kan begitu kan? Mana strategi antum Qurani yang mana gitu loh. Itu kenapa makanya dia bilang biarkan teman-teman lebih duduk di tempatnya. Karena harus ada ta'ifah, betul? Harus ada yang yatafaqahu fiddin. Kan gitu. Baik. Jadi 29 bulan dia menyelesaikan sebuah negeri. Hasilnya tuh istri sudah sering dengar. Gimana kemakmuran yang luar biasa. Jadi makanya saya bilang, ini juga tantangan berikutnya. Siapa yang mau mengeluarkan blueprint? Kasusnya juga yang gede-gede, kasusnya kabupaten lah, boleh kabupaten antum salah satu untuk tunjuk aja, ya. Kisnya kabupaten itu, blueprintnya antum keluarkan sesuai syariat ini, Pak. Jangan ngurusin gede-gede dulu, ya. Itu jauh lebih menarik. Itu tantangan serius. Begitu orang-orang Khawarij mendengar betapa dahsyatnya kiprah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, bahkan dia mengembalikan ke madzalim. Umar bin Abdul Aziz menamakannya madzalim. Nih, dia menamakan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sampai membentuk sebuah apa kalau di kita mungkin ini sebuah badan baru. Ini daripada cuma geger-geger menteri apa nambah apa enggak nambah ya kan. Jumlah menterinya mending antum usulin menteri al-madzalim namanya. Dulu Umar bin Abdul Aziz buat. Umar bin Abdul Aziz membuat orang khusus tugasnya mengurus madzalim di semua kota. Mengapa? Karena sudah sekian lama kedzaliman berjalan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan siapapun yang mengadu bahkan buktinya sangat lemah, kembalikan. Bukti sangat lemah, terima. Dan kembalikan kedzaliman yang pernah dilakukan oleh negara. Sampai Kufah itu kehabisan Baitul Malnya, habis uang. Kata Umar bin Abdul Aziz tidak masalah. Baitul Mal habis tidak masalah, itu lebih baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sesuai syariat gitu kan. Ya, lebih baik sisi Allah Subhanahu wa taala daripada negeri ini berjalan di atas kezaliman menzalimi rakyatnya sendiri. Begitu mereka mendengar semua kebaikan itu, mereka kumpul. Orang Khawarij kumpul, kemudian orang Khawarij sepakat dan mengatakan mayam bagilana an nuqatil hadzal rajul. Kita jangan perangi orang ini. Lihat, ya. Lihat enggak sopannya Khawarij. Antum tahu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu bukan hanya penguasa. Dia ulama besar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Antum tahu kan Al-Hasan Al-Basri seorang imam tabi'in. Beliau yang menyampaikan sendiri. Kami kalau ada pemimpin diangkat. Mereka dulu biasanya kalau pemimpin habis dibaiat. Itu ulama segera kumpul. Kemudian bertemu dengan khalifah yang baru. Apa yang dilakukan ulama? Menasihati. Semua nasihati. Satu-satu. Gantian nasihati. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz yang dibaiat. Kami duduk. Kami muridnya. Tapi namanya Khawarij. Khawarij ya. Ngomongnya juga. Hadzal rajul. Gak pantas. Ibu gak usah diperangi tuh orang itu. Tidak ada kalimat sopan-sopannya. Memang enggak ada, ujangkan itu. Rasul aja dia mereka berasa kasar dengan Rasul SAW. I'dil Muhammad. Maka Nabi jawabnya simpel. Illam a'dil faman ya'dil. Enggak sopan ngomong sama Nabi juga. Biasa aja makanya kan. Makanya Umar bin Abdul Aziz ada dialog panjang sekali. Kalau ada waktunya saya bacakan. Kalau tidak ada, saya tidak naikkan di sini. Dialog Umar bin Abdul Aziz panjang sekali dengan dua orang Khawarij yang merupakan utusan dari kelompok mereka. Dan ditantang oleh Umar bin Abdul Aziz, kita dialog. Kalau ternyata saya yang benar, maka kalian harus kembali. Kalau ternyata saya yang salah, maka saya akan menimbang, betul. Arti fair, sangat fair. Saya akan timbang betul posisi saya ini. Menarik kan? Itu fair sekali. Itu kalau kita punya pemimpin adalah seorang ulama seperti Umar bin Abdul Aziz. Ilmunya tinggi, imannya kokoh, gak goyah sama sekali oleh apapun. Baik, ini adalah hasil dari kebijakan yang dia buat ketika dia menolak as-saif was-saut, pedang dan cambuk. Baik, lanjut. Agak cepat-cepatan ya, katanya bisa. Jadi Khawarij itu muncul karena parade kekecewaan terhadap dunia Islam. Lihat sejarahnya, terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah adil yang masya Allah di tangan Majusi. Kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga, di tangan pemberontak-berontak fasik. Kemudian perang antar sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah radhiyallahu anhuma. Perang antar mereka. Itu bagaimana sih? Parade kekecewaan itu mesti menyuburkan khawarij. Pasti kecewa, negeri zalim, tidak adil, khawarij mesti besar, tumbuh, merebak. Seperti bahasa kita, bak jamur di musim penghujan. Betul enggak? Semalam ada orang datang ke saya berdialog dengan saya, ngobrol berdua. Itu saya sampaikan sedikit data ini, kaget. Wah, jadi menurut Ustaz Budi akan sangat banyak. Ya, bukan sangat. Jadi tidak aneh data angka sebesar itu. Enggak aneh. Karena semakin zalim, semakin kecewa, maka semakin subur. Ya, ya. Maka akhirnya ya, Khawarij itu menjadi kelompok dengan satu jumlahnya besar, dua kekuatan senjata, punya kekuatan senjata, yang ketiga akan menguasai wilayah. Maka negeri ini mumpung sebenarnya belum keterusan. Maka saya tunggu tulisan teman-teman tadi itu. Ya kan? Ya. Saya coba tanya. Kalau antum bisa menyebut wilayah mana yang sudah dikuasai oleh siapapun yang pemikirannya radikal, yang mudah membunuh segala macam di Indonesia ini? Belum ada kan? Ya, dalam sejarahnya mereka sudah menguasai wilayah. Menguasai wilayah. Artinya, dan mereka sudah pegang senjata. Mumpung itu belum terjadi, karena kalau sudah menguasai sebuah wilayah itu masalahnya tidak sederhana. Dibandingkan mereka masih bertebaran di mana-mana. Dan begitu. Dan ini makanya puncaknya adalah di zaman sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itulah ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menghadapi zaman-zaman fitnah juga, maka beliau banyak sekali menukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai ada orang mengatakan akhtarta an Ali. Anda banyak sekali menukil dari Ali. Kata Imam Ahmad, saya harus menukil dari siapa lagi untuk sebuah konsep terbaik menghadapi kelompok seperti ini, zaman-zaman fitnah seperti ini. Kenapa? Karena itulah zaman Khulafaur Rasyidin, zaman terbaik. Dan disitulah kemudian Allah hadirkan banyak masalah. Sekarang antum tahu? Jadi kalau menganalisa banyak masalah di zaman, terutama di 6 tahun terakhir masa kekhilafan Utsman, kemudian di 4 tahun zaman Ali bin Abi Thalib, seharusnya yang juga antum analisa adalah inilah sebuah corak yang sebenarnya menjadi sebuah potret, jadi pelajaran sepanjang zaman. Karena kalau ini tidak pernah ada terjadi, walaupun tidak diharapkan itu terjadi ya, maka kita juga tidak punya panduan detailnya. Zaman Nabi baik-baik saja, ya kan? Zaman Abu Bakar baik-baik saja, zaman Umar masya Allah. 6 tahun pertama zaman Utsman ini masa paling nyaman di sepanjang Khulafaur Rasyidin. Ya, 6 tahun kedua ini mulai masalah sampai terbunuhnya beliau dan zaman Ali dan seterusnya. Jadi itu akan terjadi ini. Dan antum kalau membaca sejarah, contohnya membaca sejarah seperti ini, antum akan tahu apa yang belum terjadi. Pasti yang dipikirkan, yang mereka pikirkan setelah mereka berjumlah banyak, punya senjata, mereka pasti akan mengambil wilayah. Itu. Makanya belajarlah sejarah, ya. Belajar sejarah yang kokoh gitu. Jangan cuma pernah dengar, baca yang detail gitu sampai antum tahu sesuatu yang belum terjadi ya. Kayak dukun lah kira-kira ya. Kayak dukun ya. Iya, ya. Belum terjadi di negeri ini. Jadi menarik untuk sebuah langkah antisipasi. Sekarang saya berpindah ke zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kebijakan Ali bin Abi Thalib terhadap Khawarij zamannya? Yang pertama adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan mereka. Di atas nama negara, kalau tadi Umar bin Abdul Aziz itu dialog sendiri. Kalau Ali bin Abi Thalib itu mengutus Abdullah bin Abbas, yang manapun. Cuma nanti antum harus tahu bagaimana dialognya, cara dialognya, isi yang akan didialogkan, karena pertanyaannya sama dari zaman ke zaman. Bayangkan kan? Bayangkan, antum akan tahu nanti, akan tahu bahwa cara berdialognya sama. Ini udah 15 abad loh. Itu dahsyatnya kalau antum belajar kitab At-Turoth. Ya, tadi jangan belajar hanya kitab-kitab hari ini, belajar kitab At-Turoth antum akan tahu itu. Baik. Itu satu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengumumkan 3 kebijakan besar negara tentang mereka. Nanti di belakang. Yang ketiga, tetap mengedepankan semangat menyelamatkan nyawa mereka bahkan ketika sudah berhadapan di medan perang. Ini susah nih, Pak. Bayangkan mereka, salah satu ciri Khawarij adalah tadi, mudah mengkafirkan orang. Asal, dan modelnya dialognya pasti dialog patah. Nanti salah satu contoh dialog yang ketahuan. Kalau tidak begini, berarti begini. Itu model dialognya. Kalau enggak begini, berarti musyrik. Kalau enggak begini, berarti kafir. Itu begitu dialognya. Kalau sudah gitu, halal darahnya. Kalau sudah gitu, halal diambil hartanya. Jadi, memang cara berpikir patah. Baik, orang ini punya fatalistik dari bahasa ini. Jadi, berpikir patah. Nah, itu ternyata Ali bin Abi Thalib dengan kelapangan hatinya, beliau mengatakan, beliau membuat sebuah kebijakan tetap menjaga nyawa mereka. Selama mereka masih bisa selamatkan nyawanya, tidak ditumpahkan darahnya, lebih baik daripada membunuh mereka. Sekarang tuh paham hadis tadi? Depan tadi maksudnya? Aina malaqitumuhu faqtuluhu. Antum tahu sekarang bagaimana menerapkannya? Itu maksud saya. Tanyakan pada generasi terbaik bagaimana menerapkannya. Jangan sampai habis di sini keluar bunuh orang. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Ini udah caci maki sudah. Bayangkan, subhanallah, bayangkan. Sepupu Nabi, menantu Nabi, dijamin masuk surga. Termasuk sahabat terbaik. Ya. Orang semulia itu habis dicaci maki sama Khawarij. Kafir-kafirkan. Ya. Sudah seperti itu, bahkan mereka siap berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib kan orang berilmu. Bahkan dia mengatakan, "Saya tahu mereka pasti akan perangi saya." Coba. Orang berilmu itu gitu, Pak. Padahal belum diperangi waktu itu. "Saya tahu pasti mereka akan perangi saya. Walaupun semangat saya adalah menyelamatkan nyawa mereka." Sudah seperti itu, luar biasa ditekan pemerintahan dan lelah. Antum tahulah mengapa di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu nyaris tidak ada perluasan wilayah Islam. Itu karena muslimin lelah dengan dirinya sendiri di internal mereka. Itu tolong diambil pelajarannya. Antum tuh kalau sibuk berantem di internal enggak akan membangun antum. Iya, itu sudah suratullahnya. Sibuk aja berantem enggak bakal membangun, ya kan? Nah, ketika sudah ditekan semikian rupa, ada yang bertanya ke Ali bin Abi Thalib suatu hari kan? Orang itu bertanya, "Manhum?" Siapa mereka menurut wahai Ali? Apakah mereka adalah halhum kuffar? Apa mereka orang-orang kafir? Kata Ali, "Minal kufrihum farru." Kata Ali, "Loh, mereka itu justru lari dari kekafiran. Jadi saya tidak bisa katakan mereka kafir. Amunafiqun?" Atau mungkin mereka munafik. Kata Ali bin Abi Thalib, "Al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalilan." Dia orang berilmu, lihat orang berilmu, gak gampang ngambekan. Bayangkan negara dipimpin oleh orang tidak berilmu, pasti gampang ngambek, Pak. Dan kebijakannya pasti ngawur. Pasti. Nah, itu ketika Ali mengatakan kalau disebut munafik pun tidak bisa. Karena orang-orang munafik zikirnya sedikit. Nah, mereka itu ahli ibadah, tadi bilang. Ahli ibadah. Jadi mereka bukan munafik. Akhirnya ditanya, siapa mereka kalau gitu? Lihat kalimatnya, "Ikhwanuna baghaw alaina." Perlu mah pemimpin selapang itu ketika menghadapi seperti ini. Orang sudah luar biasa. Ini kelompok yang sudah melelahkan betul. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mereka ikhwan kita." Ya? Mereka ikhwan kita, tapi mereka zalim pada kita. Aha. saya saja. Taib, lanjut. Munculkan dialog Abdullah bin Abbas. Supaya kita tahu, ini poin-poin aja ya. Dialog Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan Khawarij. Ini saya agak detailkan. Abdullah bin Abbas waktu itu, karena Abdullah bin Abbas adalah tonggak tertinggi untuk ilmu di zaman itu, dan beliau melihat masalah sudah sangat bahaya. Karena itulah maka ketika keadaannya Abdullah bin Abbas sudah melihat pergerakan mereka sudah sampai akan memerangi negara, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendatangi Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Abrid bis shalah. Tolong zuhur ini tunda waktunya, sholatnya agak mundurkan sedikit. Jangan sampai saya kehilangan momentum untuk dialog dengan mereka." Ali menolak. Kata Ali, "Saya mengkhawatirkan keselamatanmu. Lihat, orang semua orang berilmu, ini dialog orang berilmu. Siapapun kamu, Abdullah bin Abbas, kan kamu lah dipuji Nabi, didoakan Nabi, hidup sama Nabi, dijamin ahli surga. Di depan Khawarij semua kafir aja pokoknya. Tapi itu, saya khawatir keselamatanmu." Lihat jawaban Abdullah bin Abbas. Kata, "Tidak, insya Allah. Saya berakhlak baik, tidak pernah menyakiti siapapun." Garis bawah itu, poin itu, jadikan konsep. Akhirnya Ali mengizinkan Abdullah bin Abbas. Begitu Abdullah bin Abbas diizinkan, pergi ke masjid. Di masjid kumpul 6.000 Khawarij. Gak main-main, Pak. Jadi ketika banyak data muncul hari ini, begitu angka nyampe, saya dengar angkanya, gak aneh. Bisa diukur. Lihat, itu subhanallah, belajarlah. Kita akan tahu itu. 6.000 Khawarij. Ini cuma berapa jumlahnya, ya kan? Udah banyak sekali kan, 6.000. 6.000 kumpul. Abdullah bin Abbas orang berilmu, begitu datang dia sudah dia pakai pakaian bagus sekali. Saya enggak tahu bagus mana dengan bagus saya kan. Bagus, rapi gitu. Pokoknya klimis lah. Bagus sekali. Ini pasti memancing komentar. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hidupnya ahli ibadah, menjauhi dunia, mudah sekali mereka meninggalkan dunia itu. Mau bisnis besar, mau istri, mau anak itu gampang saja ditinggalkan. Ya, mereka dengan dunia itu sudah gak nikmat dunia ini. Sekarang bayangkan sahabat sekelas Abdullah bin Abbas sengaja menampilkan diri sebagai orang yang cinta dunia, ya. Bajunya bagus, ini bagus. Sengaja, karena ini akan jadi poin pertama untuk mukul mereka. Baju ini, dia orang pintar begitu. Maka masuk dia ke masjid, betul begitu, belum duduk gitu. Baru masuk dikomentari orang. Dikomentari. Begitu masuk mereka bilang gitu. Mereka menegur, "Kamu berpakaian bagus sekali. Terlalu bagus untuk orang sebesar ilmu kamu. Berpakaian terlalu mewah." Ya. Simple jawaban Abdullah bin Abbas. Apa salah saya? Saya pernah melihat Rasulullah SAW memakai pakaian yang lebih bagus dari ini. Maka turunlah ayat, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-thayyibat minar rizq." Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Karena orang-orang Khawarij itu, kalau antum jawab pakai logika, tidak bakal diterima. Enggak bakal terima. Makanya saya bilang tadi, seharusnya teman-teman di kami jangan hanya melatih logika. Karena kalau antum berhadapan dengan seperti ini, logika, begitu antum mulai bicaranya logika, maslahat mudharat tadi saya bilang itu, kan mereka akan bilang, "Mas, belajar tajwid dulu. Enggak pantas sampean dialog sama saya." Pasti. Siapapun Anda, mau dokter Anda, profesor sekalipun, mereka akan bilang itu. Enggak pantas Anda dialog saya. Kita hanya Quran dan hadis di sini. Hei, iya. Maka dari itu nanti antum lihat dialog panjangnya setelah ini. Itu dialog panjangnya Abdullah bin Abbas, ayat dijawab ayat, ayat dijawab ayat. Itu kan memerlukan teman-teman lebih, ya kan? Itu. Jangan kemana-mana, duduk di kursi antum. Saya udah berkali-kali bilang tadi kan, duduk di kursi antum, jangan kemana-mana. Yang lain aja mungkin ngurus yang lain, ya kan urusannya. Yang di sini antum duduk di situ. Lihat dengan ayat dijawab dengan ayat, ayat dijawab dengan ayat itu, dengan data dalam sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Ini contohnya. Jadi ayat ini kalau Anda ingin tahu, ya kan, kata Abdul bin Abbas, kalau Anda ingin tahu nih, ayat ini turun justru ketika tadi Rasulullah SAW memakai pakaian sangat bagus. Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi lati akhraja li'ibadi." Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan hiasan yang Allah berikan itu untuk hamba-hambanya? Enggak boleh itu. Itu langsung ketok-ketok gitu palanya satu, ya kan? Harus begitu. Tapi antum tahu nanti bahwa subhanallah, hati sebenarnya karena mereka adalah orang bersemangat tapi tanpa ilmu, itu sebenarnya terbuka hatinya. Tapi ya mereka bersiap-siap juga mereka untuk menerima. Tapi mereka masih bisa dinasihati. Ini dialog detailnya. Saya tidak terjemahkan, ya kan? Saya juga tidak akan terjemahkan juga sekarang juga. Teman-teman Lipi aja yang baca. Nanti biar ditanya yang lain yang belum bisa bahasa Arab, silakan ditanya, ya. Tentang isinya apa? Ini hanya 3 poin. Karena Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu menanyakan apa sih sebenarnya yang kalian permasalahkan dari bahkan bahasanya bukan Ali bin Abi Thalib. Lihat, akhbiruni ma tanqimuna ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatani wa awwal man amana bih wa ashab Rasulillah ma. Ini kan menyebutkan Ali sebenarnya itu kan. Tetapi tidak keluar satupun kata Ali. Ini orang cerdas namanya. Makanya ketika ditanya dialognya kayak apa dengan mereka, itu semua konsepnya ada di sini. Ini panjang lebar, nanti melihat slide berikutnya sampai 3 slide. Semua konsepnya ada di situ. Tolong digali. Bukan cuma isinya, bagaimana cara berdialognya. Lihat, tidak satu kacap kata keluar Ali dari lisan Abdul bin Abbas. Yang ada kalimatnya apa sih yang sebenarnya kalian tidak sukai, yang kalian permasalahkan dari anak pamannya Rasul, sepupu Rasul, Ali maksudnya, mantunya Rasul, ya kan? Dari sahabat, ya, dari sahabat Rasulullah SAW. Ini apa? Kenapa? Ya, gitu. Karena mereka dengar sudah nggak mau itu. Dengar kata, oh itu dibenci sama mati, ya kan? Ya? Dengar nama oh ini, wah ini udah musyrik nih orang, ya. Ya. Jadi saya tidak terjemahkan. Silakan. Ini dialog ini hanya 3 poin. Dialognya 3 poin dan di sana antum akan mendapatkan pelajaran detail mahal tentang bab ini. Baik, karena waktu saya nggak cukup. Sedikit lagi hasil dialognya di tempat itu, di tempat sepertiga yang hadir taubat. Negeri ini perlu bukan orang itu? Iya. Tapi antum harus tahu kriterianya kayak apa. Mereka masih bisa disadarkan, ditobat, dibuat, karena mereka hanya orang yang tidak punya ilmu. Tadi Abdul bin Umar bin Abdul Aziz tadi saya cerita, Umar bin Abdul Aziz yang dialog dengan dua perwakilan Khawarij yang diundang langsung resmi oleh negara, bahkan langsung oleh Umar bin Abdul Aziz, bahkan dialog langsung dengan Umar bin Abdul Aziz, satu dari dua tobat. Setelah dialog, satu dari mereka tobat. Akhirnya berantem antar mereka. Tapi siapa yang ngajak dialog? Sekelas Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nanti harus detailkan. Apa yang dimaksud dengan sekelas Umar bin Abdul Aziz? Detail 1, 2, 3 gitu. Sampai dapat kriteria sehingga nanti siapa yang layak dimajukan. Itu konsep. Itu yang seharusnya dimunculkan oleh teman-teman di sini. Maksud betul? Ya. Ini pengumuman yang tadi saya cerita, 3 poin, 3 pengumuman resmi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah semua itu diumumkan, poin ini 1, 2, 3. Innalakum indana thalatha. Ya, kalian berhak mendapatkan 3 hal. 1. La namna'ukum salatan fi hadzal masjid. Kami tidak melarang kalian salat di masjid ini. Silakan. Kalian salat, ini salat milik muslimin. Silakan salat di tempat ini, dimanapun. Salat di masjid kami. Enggak, kami larang. Bukan diuber-uber. Silahkan, ayo sholat. Ali tahu mana pemimpinnya, mana tahu kelompok mana. Silahkan sholat di sini. 1, 2. Wala namna'ukum nasibakum min hadzal fai ma kanat aydikum ma aydina. Kami juga tidak menghalangi jatah kalian dari fai. Ada jatah fai, ya. Yang tahu fai itu adalah harta rampasan perang yang tidak ada perang di sana. Ada fai. Kami akan memberikan fai jatah baik kalian, harta dari negara untuk kalian, sepanjang kalian ada di pihak kami. Jadi ketika pertempuran itu, ketika di dalam perang itu kalian ada di pihak kami, maka kami akan berikan jatah kalian. Lihat Masya Allah lapangnya, lapangnya sebuah negeri. Tiga, wala nuqatilukum hatta tuqatiluna. Kami tidak perangi kalian sampai kalian perangi kami. Pokoknya asal kalian damai-damai saja, ya kan, cuma ngoceh-ngoceh lah tiap hari. Tetapi kalau sampai kalian angkat senjata, di situ kita akan perang. Dahsyat, ya kan? Ini zaman yang terbaik yang pernah berhasil menghentikan mereka. Baik, lanjut. Akhirnya dengan semua kelapangan itu pun terjadi perang Nahrawan. Kenapa? Karena di antara mereka itu ada yang tobat. Sebenarnya ketika proses ini dijalani, yang taubat jauh lebih banyak dibandingkan yang nekat. Asal proses dijalani ya, yang taubat lebih banyak. Tadi sudah berapa yang taubat? 2000. Baik. Jumlah Khawarij yang bersenjata itu disebutkan 5000 orang di Nahrawan. Nahrawan itu nama tempat. Ini saya katakan, mereka sampai menguasai sebuah tempat namanya Nahrawan. Jadi mereka sudah punya senjata, mereka sudah kelompok 5000 orang menguasai tempat itu. Bayangkan zaman itu ya, zaman itu jumlah penduduk tidak sebanyak hari ini kan. Ya, dan 5000 itu jumlah yang luar biasa besarnya. 5000 itu begitu sudah berhadapan, itu hanya dipisah oleh sungai gitu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengirimkan, sudah siap perang ini, sudah berhadapan. Ali mengirimkan beberapa sahabat bergantian untuk mendakwai mereka dulu. Ayo menyadarkan, ayo tobat, balik tobat. Itu dikirim ya. Tidak cukup dengan itu, sudah itu sudah ada yang mulai berhasil. Maka ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu diminta untuk menancapkan bendera, sebuah bendera yang kelihatan oleh semuanya. Kemudian Ali mengatakan, diminta untuk mengumumkan. Pengumumannya, man ja'a ila hadhihi ar-raya fahuwa amin. Wa man yasarraf ila al-Kufah wal Madain fahuwa amin. Innahu la hajata lana fikum illa fi man qatala ikhwana. Karena aslinya Nahrawan itu, peperangan itu aslinya adalah ketika ada orang-orang yang dibunuhi oleh Khawarij. Kemudian Ali bin Abi Thalib saat itu tahu bahwa pembunuhnya adalah Khawarij, salah seorang di antara beberapa orang di antara mereka. Maka Ali bin Abi Thalib hanya meminta, serahkan ke kami pembunuhnya. Kita hanya perlu pembunuhnya. Ternyata mereka membalas jawabannya, kami semua pembunuhnya. Emang nantang, emang ajak berantem gitu ya. Emang begitu. Kami semua pembunuhnya. Tapi tetap enggak marah. Bahkan sampai sudah berhadapan, lihat kalimatnya, innahu la hajata lana fikum illa fi man qatala ikhwanana. Kami hanya perlu yang membunuh saja. Baik, maka dikasih pilihan, yang lari ke bendera ini aman, yang lari ke Kufah dan Madain aman. Kenapa Kufah Madain? Itu untuk menjauhkan, menjauhkan arahnya dari strategi wilayah geografis, jadi aman. Hasilnya, hasil pengumuman ini dari 5000, 4000 Khawarij nyerah. Cuma pengumuman aja. Setelah dinasihati ya, terus tancap bendera situ, suruh ke situ, atau suruh lari ke Kufah dan Madain, 4000. Berapa sisanya? Ah, itu yang nyari mati. Karena sudah selesai, sudah berapa tahap, maka 1000 itulah yang dihabisi oleh muslimin. Tidak tersisa, mungkin hanya 2 atau berapa yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Karena itu sudah orang paling nekat. Lihat konsep zaman terbaik. Sudah mulai paham ya? Baik, waktu saya habis. Beliau sudah menyetop dari tadi bingung. Baik, teman-teman, yang terakhir, slide terakhirnya. Itu ini PR dari saya untuk antum semuanya, ya kan? Bahkan bisa dijawab sekarang juga. Kalau antum sudah dengarkan sebagian yang saya ceritakan tadi, kan sebagian saja sebenarnya. Antum buat rekomendasi, ya? Untuk negeri ini dan untuk muslimin di negeri ini. Oke. Judulnya gitu. Ya, anggap-anggap ginilah, suatu hari nanti presiden terpilih ini datang ke antum, ya kan? Datang ke kami, Mas. Minta tolong buatkan konsep gimana ngatasi pemikiran radikal sampai yang paham. Gitu ya. Itu ini kira-kira begini. Susun. Baik, ini permintaan saya ya kan. Nanti insyaallah pas tanya jawab, daripada antum yang nanya mendingan saya yang nanya. Pakai ini koin ya. Saya mau nanya, antum mendingan isi di sini. isi sekarang juga ya kan, IPR serius. Baik, wallahul muwaffiq, saya kira itu teman-teman, rahmatullah, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke antum. Dan begitulah dahsyatnya ketika berkaca pada sejarah Islam. Karena sampai konsep antum bisa tahu bagaimana sebuah ayat dan hadis dilaksanakan di lapangan. Itu baru terbaca dengan sejarah dan zaman-zaman Islam terbaik. Wallahul muwaffiq, mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Al-Hikmah. Tadi datang peran media terhadap perkembangan Quraisy dan solusi. Dan juga yang kedua dari Iskandar dari Libya tentang umumnya perjanjian khilafah dari Umayyah kepada Abbas dan perang Quraisy mungkin akan lebih diperbaiki lagi. Ya, dalam nama Allah SWT. Ya, tentang masalah hijiah itu sebuah bahasa besar, terutama di zaman hari ini ya. Hari ini orang menyebutnya sebagai zaman informasi. Maka dari itu kemudian dia menjadi sebuah hal yang penting. Dan lagi-lagi ini sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mewakili Al-Hikmah ini, ya kan? Ini yang jauh dari teman-teman Libya. Dan antum baca salah satunya buku Syekh Mudir Qurban Al-Manhaj Al-I'lami fi Siratin Nabawiyyah. Ya, enggak banyak, bukunya cuma 700 halaman. Antum baca tentang media dalam Sirah Nabawiyyah. Terus nanti antum lanjutkan, itu kan Sirah Nabawiyyah. Nanti antum lanjutkan nanti cari tentang konsep itu seterusnya. Nanti antum akan ketemu bagaimana konsep media. Karena media seperti yang antum lihat hari ini itu yang karena media di kita bebas lepas apa saja boleh ditayangkan, akhirnya tidak lagi terkontrol. Yang tidak mereka sadari terkadang itu bahwa itu justru semakin membesarkan mereka. Dan itulah yang itu bukan yang menakut-nakuti, tapi makin membesarkan mereka. Saya belum lama ke Bandung. Di Bandung itu waktu saya lewati itu hampir setiap gang ada spanduk tulisannya kami menolak, bisa tidak? Saya cuma kami RW sekian menolak, gitu ya, pemikiran radikal. Saya cuma ketawa, saya bilang kesian nggak nanti kalau ternyata anaknya Pak RW yang berhasil diberikan rekrut. Ya, karena yang begitu-begitu itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tak akan pernah menyelesaikan masalah. Anda pikir kemudian masyarakat menjauh, mereka punya cara. Apalagi anak muda ya, mereka punya banyak cara untuk itu. Menarik. Untuk anak muda yang sudah kuat perlawanannya. Untuk itulah, maka ada panduannya. Apalagi pembahasan tentang masalah fitnah yang terjadi di masyarakat. Fitnah itu kita tahu ayatnya. Kemana dikembalikannya, urusan fitnah. Itu tidak boleh masyarakat diajak bicara. Dia kembalinya hanya pada dua, pada ulil amri dan kepada siapa? Hah? Mereka yang beristimbat secara ilmu hukum, nah, hukum maksudnya hukum Islam. Mereka yang punya ilmu. Bukan semua masyarakat diajak nonton, bukan semua masyarakat diajak berdialog. Itu konsep Quran. Dan di dalam sejarah Islam juga begitu. Di dalam sejarah Islam kalau sudah urusannya adalah urusan fitnah yang terjadi. Dan aku melihat bagaimana efek dari masyarakat dilibatkan di dalam pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan negara dan rawan fitnah, bahkan dimang ditunggangi untuk muncul fitnah. Terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Khalifah Utsman dan kehadiran para pemberontak itu tadi ada orang yang giat, ada orang yang giat dan dikatakan Abdullah bin Sabah yang giat sekali untuk melakukan kampanye di mana-mana. Sampai kemudian mereka berpindah, dia berpindah dari kota-kota. Ke Madinah dia gagal, kemudian sempat ke Irak dia gagal, masuk ke Mesir dia berhasil, balik lagi ke Irak dan berhasil. Artinya itu sebuah upaya untuk menyebar semua itu, menebarkan sebuah isu yang terjadi di masyarakat. Nah setelah itu ketika masyarakat sudah terlibat, sudah susah dikendalikan. Begitu 600 sampai 700 orang di lapangan di depan rumah Utsman bin Affan di Madinah. Sudah segitu. Sudah bagaimana? Masyarakat sudah marah antar senjata. di depan rumah Khalifah. Walaupun muslimin bisa menyelesaikan, apalagi cuma 600 orang, tapi Utsman tidak mau. Ya Utsman, saya tidak mau terjadi pertumpahan darah di kota Nabi SAW. Jadi artinya media itu punya peran yang sangat besar, justru yang tanpa mereka sadari kadang membesarkan. Justru membesarkan, apalagi kita tahu, kalau ada sebuah berita yang sifatnya menyampaikan tentang sebuah kejahatan, contoh, mohon maaf, umpamanya ada sebuah berita tentang pencurian, gitu ya, pencurian motor di mana, umpamanya ya. Itu kalau orang yang baik, dia akan baik menerimanya, betul? Dia akan bilang, oh saya nggak mau mencuri, oh saya akan hati-hati naruh motornya. Tapi untuk yang memang sudah punya penyakit di hatinya, dia punya ide baru, oh ini bagus nih buat ide ya, cara baru ini, modus baru, ya. Yeah. Karena itulah dalam Islam ada konsep media. Konsep media. Hal yang sama terjadi pada pembahasan Khawarij. Tentang Khawarij, karena Khawarij kategorinya adalah kategori fitnah yang dilemparkan ke masyarakat dan ke negara. Masyarakat merasakan kalimat-kalimat fitnahnya, masyarakat merasakan betul mereka ketakutan, dan negara juga kelelahan menghadapi mereka. Juga demikian, maka kategorinya persis sama. Dari zaman itu pun itu, mengapa Ali bin Abi Thalib telah berpindah dari Madinah ke Kufah? Karena supaya Ali langsung memimpin negara dari sumber masalah. Karena Madinah subhanallah, Madinah itu benteng yang kokoh karena masih banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya wilayah Hijaz masih. Maka Ali berpindah ke arah Kufah supaya bisa mengendalikan negara dari sumber-sumber masalah. Dan itu Kufah jadi salah satu sumber negara masalah. Nanti kalau belajar tentang sejarah Kufah, dari awal itu Kufah itu sebagai sebuah kota yang dari dulu sumber masalah. Tapi memang kebesaran kebaikan juga banyak muncul dari sana. Orang yang kuat-kuat secara ilmu, secara solehah, tetapi memang sumber masalah. Di ilmu hadis umpamanya, Kufah itu dikenal sebagai kota yang kalau hadis masuk ke sana sejengkal, maka hadis akan keluar dari Kufah satu hasta. Apa maksudnya? Artinya bahwa itu kota sangat gampang membuat kekacauan sampai di ilmu agama, buat hadis palsu segala macam. Itulah kenapa itu bisa paham Imam Abu Hanifah, madrasahnya adalah madrasah Ahli Ra'i, karena beliau susah sekali untuk mendapatkan hadis yang sahih di Kufah. Kan beliau di Kufah. Kota Hims di Suriah, Hims di Suriah itu kota yang dalam sejarah Islam disebut Al-Kuwaifah. Kenapa? Ini adiknya Kufah, ngayanya. Adik memang itu. Nah, seperti itu tidak bisa ditebar di masyarakat, bahaya. Media tidak boleh menyebar itu di masyarakat. Dia harus ditangani betul, dihentikan betul, ya. Dan bahkan dia harus hanya ditangani oleh para ahli, Abdullah bin Abbas tadi, para sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, orang-orang yang level itu saja yang hanya jadi tidak disebarkan. Baik, itu. Tapi detailnya tadi PR yang teman Libya ya, dapat diambil hasilnya di teman Libya, insya Allah mereka akan diskusi di kami Libya tentang konsep media dalam sejarah Islam. Yang kedua, bahas tentang bagaimana ketika ketika Khawarij umpamanya yang akan mengambil alih negeri itu. Begini, yang perlu untuk ketahui bahwa dalam sejarahnya Khawarij tidak besar dalam arti mereka karena konsep mereka konsep mudah mengkafirkan, akhirnya mereka pun mudah pecah di antara mereka. Sangat mudah pecah di antara mereka. Karenanya bergeser sedikit langsung dikafirkan. Begitu dikafirkan, setelah itu sudah saling mengkafirkan, dan berikutnya tinggal saling bunuhnya di antara mereka. Itu mudah sekali terjadi. Belum lagi karena mereka subhanahu wa, ya, mereka adalah sebenarnya orang-orang yang sedang berhalusinasi, bukan sedang bercita-cita. Sedang berhalusinasi, mereka orang yang sakti dalam masalah akhlak. Makanya mereka mudah sekali disetir, dikendalikan oleh rekayasa dan konspirasi. Mudah sekali. Dan kalau sudah masuk begitu, ya sudah. Jadi tinggal diacak-acak dari dalam dan akan masalah. Karena itulah Khawarij memang menyulitkan negeri-negeri Islam. Tetapi Khawarij itu dalam sejarahnya dalam sejarahnya tidak pernah sebesar yang kita bayangkan. Artinya besar sampai kemudian menguasai banyak negeri. Tetapi menyulitkan. Mereka akan besar menguasai sebuah kota segala macam, tapi mereka sangat menyulitkan. Menyulitkan melelahkan negara. Negara bisa saja menghabisi, tapi itu bukan konsep Islam. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau Khawarij menang, saya pikir berandai-andai dalam bab ini. Satu pandaian yang perlu untuk belajar sejarahnya. Dia Khawarij pernah berkuasa di mana saja dan seterusnya. Ya, karena hal yang memang sebenarnya tidak terjadi atau belum pernah terjadi atau juga tahu. Apalagi ketika dianalisa tadi bahwa Khawarij mudah sekali pecah di antara mereka sendiri. Ketika sudah pecah di antara mereka sendiri, mereka akan saling tembak di antara mereka sendiri. Yang akan saling bunuh di antara mereka. Dan itu mudah sekali. Nah, maka dari itulah mereka pun sebenarnya sulit untuk besar. Yang ada paling nanti malah ditunggangi oleh konspirasi dan berbagai macam rekayasa. Nah, jadi itu. Maka sekali lagi kajian analisa itu, jadi analisa yang dalam tentang seberapa mereka pernah besar, seberapa mereka pernah besar. Yang jelas mereka pasti tidak akan pernah bisa membawa sebuah tempat yang dikuasainya menuju kepada sebuah kenyamanan. Tidak ada yang bisa nyaman. Siapa yang mau bisa nyaman? Atau mereka sih tidak nyaman. Antar mereka sih tidak nyaman. Apa nyamannya sebuah masyarakat yang saling mengkafirkan, saling menyalahkan, dan saling membunuh di antara mereka? Pola langsung. Jadi ini pertanyaan dari Ruh yang tidak disebutkan namanya. Bagaimana seharusnya kita secara individu menyikapi saudara-saudara Khawarij sekarang ini dalam tanda kutip? Jika tadi yang dibahas adalah solusi dalam konteks pemimpin, dan nyatanya pemimpin kita tidak seperti Ali bin Abi Thalib maupun Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih. Ya, kalau apa yang harus dilakukan oleh kita yang tadi bilang, sebenarnya tadi bukan hanya wilayah pemimpin. Kalau antum jeli mengamatinya, dia bukan hanya wilayah pemimpin. Siapa yang mau mengambil posisi Abdullah bin Abbas? Mengapa antum menunjuk orang lain? Dan antum aja menunjuk diri sendiri. Karena begitu ditunggu, toh ternyata juga tidak puas sampai sekarang. Negeri ini yang bisa berdialog dengan mereka sekali duduk sekian ribu orang sadar. Dibuka dialognya, gitu. Tanpa ditakut-takut, ya, kalau mereka diajak dialog ditakut-takut, ya ditangkap, ya nggak bakal datang mereka. Harus negara harus mengeluarkan dulu keputusan bahwa kalian bebas mau sholat di masjid, kami pun boleh nih, oh, bebas kalian di sini. Kalian bahkan berhak tetap dapat jatah negara, tidak khawatir. Nah, jadi bukan hanya negara urusan tadi itu. Ada hal yang harus segera disiapkan. Itulah kalian yang di negara, tapi itu yang di PRK. Bukankah kali saya sudah katakan, siapa yang mau membuatkan blueprintnya? Mendingan antum yang membuat tadi saya bilang, makanya siapa yang mau menulis ini? Ya, tentang Khawarij sepanjang sejarah. Antum tulis semua konsepnya keluar, sampai itu jadi sebuah blueprint menghadapi Khawarij untuk sebuah negeri. Itu pekerjaan antum. Itu pekerjaan antum. Antum kumpul-kumpul tuh maktabah antum di India, ya kan? Ya, cukup di internet banyak kitab, ya kan? Atau cari, atau baca sedalam-dalamnya. Itu benar tuh. Jadi banyak yang harus dilakukan. Kemudian juga cobalah bersikap yang kalau komentar di media sosial itu buat yang kelihatan lipiannya gitu loh. Saya itu sudah sedih, ya, Masya Allah, kok begini kok ya gak pantas amat gitu ya. Jadi komentar itu Masya Allah ya. Bahkan dia ya, seharusnya tidak semua orang ikut terjun masuk ke situ. Anda lihat kalimat amati dengan jeli kalimat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu dikhawatirkan keselamatannya oleh Ali bin Abi Thalib, dari tadi kan? Apa kalimat Abdullah bin Abbas? Saya orang baik dan saya tidak pernah menyakiti orang lain. Saya tidak punya masalah sama mereka. Lihat, antum garis bawah itu. Kalau antum mau memunculkan diri untuk negeri ini sebagai Abdullah bin Abbas, itu posisi sangat luar biasa penting. Maka antum hari ini harus tahu posisinya. Kalau antum dari sekarang sudah punya masalah dengan mereka, tidak akan mungkin mereka siap dialog dengan antum. Itu maksud saya, kajian itu. Sehingga tidak semua orang harus komentar, itu maksud saya. Ini kita ini senang sekali dengan komentar hari ini, apalagi media sosial ya kan? Komentar di mana-mana. Sampai tadi saya bilang, sampai rasanya komentar itu nggak pantas, ya kan? Nggak pantas kalau dia ngomong, bahkan orang nggak percaya kalau ini adalah anak Syariah Lydia. Tapi nggak pantas saya komentar itu. Nggak lihat ilmunya dia. Ya, jadi tidak semua hal harus antum komentari. Makanya antum berpikir lebih jauh. Itu mau, siapa yang mau menduduki posisi itu? Ini kan salah satu bahasa, ada posisi-posisi yang lain. Maka lihat Abdul bin Abbas dalam umat. Abdul bin Abbas sudah menyiapkan diri sebagai seorang ahli ilmu, puncak ilmu Al-Quran. Karena mereka tidak mau orang khawarij, tidak mau terima kecuali Quran, bicara itu. Orang akhlaknya baik, semua orang tahu. Sudah begitu dia tidak pernah punya masalah dengan khawarij. Ya, tidak pernah dia bertarung dengan khawarij sebelumnya. Yang begini yang bisa masuk mendialogkan ke mereka dan dengan izin Allah maka bisa menyadarkan sampai sepertiga, 2.000 orang di satu majelis. Nah jadi banyak teman-teman, banyak bukan? Satu lagi, kalau antum mau berpikir tentang negara ini, bahkan tentang pemimpin negeri ini, kenapa gak antum juga ya? Kenapa gak antum juga antum pikirin kan? Karena antum masih kuliah hari ini. Karena antum berpikir sekian tahun ke depan ya, dengan sebuah konsep yang jelas tentang sebuah negeri, kenapa juga bukan antum pemimpinnya ya? Cuma nanti harus jelas dulu mana panduan-panduan itu. Wallahu a'lam.